Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. InsyaAllah kita akan meneruskan pembacaan buku Al-Kabair, kitab Al-Kabair. Ini buku yang membahas tentang besar-besar yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Ini seorang ulama yang meninggal 200 tahun yang lalu. Yang beliau adalah dikenal sebagai seorang ulama yang mendirikan ini negara yang kita ketahui sekarang ini, yakni kerajaan Saudi Arabia, yang dengannya, yakni dengan adanya kerajaan itu atau negara itu, tersebar dakwah salafiyah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dakwah tauhid. Dan kita ketahui bagaimana sungguhan mereka, baik dari pemerintah dengan demikian juga baik dari para ulama mereka, untuk menjelaskan umat tentang permasalahan tauhid, tentang permasalahan kesyirikan, bukan cuma menjelaskan pemahaman-pemahaman yang menyeleweng. Kan mereka memberikan kemudahan bagi orang-orang yang ingin belajar di sana. Demikian juga negara-negara yang lain, tempat-tempat yang lain, yang di situ adalah tempat-tempat mencari ilmu. Dan kita akan membahas pada hari ini, yakni bab yang ke-20 yang sudah disebutkan di sini, bab al-bada'i wal-fahs. Ini bada', ini kalau kita sebutkan dalam terjemahan itu adalah lisan yang kotor. Demikian juga al-fahs, yakni kekejian. Nanti akan kita sebutkan definisi dari dua kalimat ini. Setelah kita sebutkan dalam pertemuan yang telah lewat, bentuk-bentuk dari dosa-dosa besar yang beliau susun di dalam buku ini, dan kita ketahui bahwa pelaku dosa besar, di dalam pendapat para ulama ahli sunnah wal jamaah, bahwa mereka adalah tata masyiah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah kehendaki, maka mereka disiksa dulu di dalam neraka, kemudian Allah masukkan dalam surga. Kalau Allah kehendaki, ya ini mereka langsung masuk dalam surga dengan keutamaan Allah SWT, dengan ilmu yang Allah ketahui, hikmah yang Allah ketahui, untuk kemudian dia diampuni dan dimasukkan dalam surga. Demikian pendapat para ulama, demikian juga pendapat para tabi'in, para sahabat, demikian juga mereka ambil dari perkataan Nabi SAW, dari hadis-hadis Nabi SAW. Maka di sini ada dua kelompok, bagaimana tadi kita singgung. Ini pertama adalah khawarij, yang mereka mengkafirkan orang-orang yang mengucapkan kalimat syahadat kemudian melakukan dosa-dosa besar. Ini mereka di sini menghalalkan, membolehkan darah-darah orang-orang yang melakukan dosa besar. Walaupun mereka mempunyai di situ ta'wilat dan sebagainya, tetapi demikian praktek mereka. Ini mereka menyebutkan tidak dan sebagainya, tetapi demikian praktek yang mereka lakukan. Bagaimana kita ketahui dari kejadian yang baru saja terjadi, dari bom yang terjadi di Jakarta, baru saja kita ketahui ini mereka bagaimana membunuh kaum muslimin dan sebagainya. Allah musta'an. Walaupun di situ ada kelompok yang lain, ini murjiah, yang mereka bermudah-mudah. Ini setiap orang yang bersyahadat, maka mereka adalah muslim. Walaupun ingin melakukan amalan dosa besar dan sebagainya. Iman mereka seperti imannya malaikat Jibril, demikian juga imannya para nabi dan sebagainya. Ini orang-orang yang berlebihan. Adapun orang-orang khawarij, demikian juga dikatakan orang-orang mu'tazilah. Ini sedikit perbedaan antara mu'tazilah dengan khawarij. Mu'tazilah, maka mereka menggolongkan orang yang melakukan dosa besar di dunia adalah manzilah baina manzilatain. Ini bukan mukmin dan bukan kafir. Walaupun nanti mereka di neraka, ini mereka di hari kiamat, ya ini mereka adalah kekal di neraka. Sama mereka di dalam, nanti saja hasilnya sama. Ini mengatakan mereka itu kekal dalam neraka. Dan disebutkan oleh beliau, oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dalam pertemuan telah lewat, di antara dosa besar seperti apa yang pertama adalah akbarul kabair, paling besarnya dari dosa-dosa besar, yang ini syirik. Maka syirik ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di situ ada pembicaraan para ulama di dalam hal syirik asghar. Yani adapun syirik akbar, maka tidak diampuni oleh Allah, kemudian kekal dia dalam neraka seperti menyembah patung. Demikian juga meyakini bahwa di situ ada makhluk yang bisa memberikan rezeki selain Allah Subhanahu wa taala. Hal seperti ini keluar dari agama Islam. Sepakat para ulama. Tidak diampuni. Terjadi khilaf di antara para ulama tentang masalah syirik asghar, syirik kecil seperti riya, yasiru minariya, yakni riya. Yakni beramal supaya dilihat manusia, demikian yang sum'ah, beramal supaya didengar manusia. Demikian juga yakni syirik-syirik yang lain. Apakah itu diampuni oleh Allah atau tidak? Khilaf di antara para ulama. Dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah sebagaimana dibawakan oleh Ibnu Utsaimin terjadi taradud. Di suatu tempat beliau mengatakan bahwa itu adalah diampuni. Di tempat yang lain beliau mengatakan tidak diampuni. Karena terjadi khilaf. Ini di dalam makna innallaha la yaghfiru aysra bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Innallaha la yaghfiru aysra bihi. Ini telah lewat pembahasan permasalahan ini dalam kitab tauhid. Yang di situ aysra bihi yakni masdar. Kemudian sebelumnya adalah nafi, yufidu al-umum. Yakni maknanya umum, ini semua syirik, baik syirik asghar ataupun syirik akbar. Tidak diampuni. Di antara ulama mengatakan tidak di situ dikecualikan. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat dalam surat Al-Maidah. Yang disebutkan di situ wa ma'wahu jahannam wa ma'humu nar, yakni orang-orang yang dia itu melakukan syirik maka tempatnya adalah neraka. Yang disebutkan di situ adalah syirik akbar. Dan Syekh Fauzan mengatakan ini tidak diampuni. Walaupun mereka yakni orang yang muslim kemudian melakukan yasir yakni suatu yang kecil dari riya, demikian juga syirik asghar, maka mereka masih orang muslim. Tetapi dosa ini tidak diampuni. Tapi yang rajih ulama alam yakni diampuni orang yang melakukan syirik asghar, ulama alam. Adapun kalau kemudian dia bertobat, ya ini sepakat para ulama, maka dia diampuni dosa syirik asghar ini. Kemudian dibawakan oleh beliau di antara dosa besar mencuri, ini seperti juga ini adapun berucap berbicara yang tidak ada manfaatnya. Kemudian juga kibir, sombong, ujub, sum'ah dan sebagainya. Sebagaimana pembicaraan telah lewat. Adapun sekarang adalah babu al-badza' wal-fuhsh. Dibawakan di sini oleh para ulama definisi dari baza'ah. Al-baza'ah mungkin bisa ditulis al-baza'ah. Sebagaimana di situ ini baza'ah. Al-fuhsh wal-qabih fil mantik. Wa in kana al-kalam shadiqan. Yani jelek di dalam berbicara. Kasar di dalam berbicara. Walaupun ucapannya itu benar. Di dalam definisi yang lain, kalamu qabih fil mantik wa in kana kalamu shadiqan. Yani ucapan yang kotor, yang jelek ketika berbicara. Walaupun ucapannya itu benar. Berkata ulama yang lain, dibawakan di sini Al-Kafawi, wa ta'bir anil umur bil ibarat al-mustaqbahah as-sharihah. Ta'bir, membawakan suatu perkara dengan ibarat yang jelek, yang sangat jelas. Jadi dia ucapannya kasar, kotor dan sebagainya. Padahal mungkin dia berbicara sesuatu yang benar. Tetapi dia kasar ketika menyebutkan. Maka di sini dikatakan termasuk dosa besar. Bisa kemudian sesuatu yang benar itu menjadi ditolak oleh manusia. Karena apa? Karena dia ucapannya kotor. Ucapannya adalah lisan. Lisannya itu adalah kotor. Kemudian juga kasar. Demikian. Jadi kadang tidak diterima suatu ucapan karena dia adalah mungkin ucapannya adalah kotor. Wal-fuhs, ini al-fawahis, itu adalah sadidu al-qabh. Ini sesuatu yang sangat jelek. Sesuatu yang sangat keji. Itu adalah fahs. Kullu shay'in jawaza al-had. Definisi yang lain adalah segala sesuatu yang melewati batas. Segala sesuatu yang dia itu melewati batas. Berarti bisa diartikan di sini bab baza wal fahs. Ini bab yang menjelaskan tentang termasuk dari dosa besar. Ini lisan atau ucapan yang kotor, yang kasar. Demikian juga perbuatan-perbuatan yang keji, baik itu adalah berupa ucapan ataupun berupa perbuatan. Di sini menunjukkan dari dalil-dalil yang beliau akan sebutkan di sini untuk seorang berhati-hati dari dua perbuatan ini. Ya ini lisannya kotor, ini kasar, suka mencela dan sebagainya. Walaupun mungkin dia secara global ucapan dia yang dia ucapkan itu benar, tetapi karena dia ketika mengibaratkannya itu adalah bersifat kasar, mencela, menghardik dan sebagainya, akhirnya tidak diterima kebenaran itu. Demikian juga perbuatan yang keji. Kemudian bawakan di sini beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ayat 72. Wa qaulullahi taala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina la yashaduna azur wa idza marru billahi marru kirama. Dan orang-orang yang tidak bersaksi dengan kedustaan, tidak mensaksikan kedustaan, tidak berbicara yang dusta, demikian juga tidak membenarkan sesuatu yang dusta. Sifat orang-orang yang beriman, Wa idza marru bil lahwi marru kirama, ketika mereka melewati permainan, orang-orang yang bermain, orang-orang yang mungkin bersenda gurau tidak ada manfaatnya, marru kirama, mereka melewati dengan bagus, dengan terhormat. Demikian. Di sini ada pujian Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman, yang mereka itu tidak mau bersaksi dengan kedustaan atau tidak membiarkan sesuatu yang dusta. Demikian beliau sebutkan. Dan ini adalah beliau bawakan, ini Allah menyebutkan di sini, menyebutkan ciri-ciri dari orang-orang hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi hauna. Ya, ini mereka, ini ibadur rahman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yamsuna fil ardi hauna. Ini berjalan di bumi dalam keadaan baik. Wa idza marru billahi marru kiramain. Alladzina laysa duna zura. Tidak mensaksikan dengan kedustaan. Dan apabila melewati orang-orang di situ bermain-main, maka mereka melewati dengan terhormat. Kemudian berikutnya, lebarkan di sini beberapa hadis. Hadis yang ke-40. Ini menunjukkan bahwa beliau telah menyebutkan dalam bab-bab sebelumnya beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalam bab ini adalah bab, yakni bab yang ke-20 ini, beliau sebutkan di sini hadis yang nomor 40. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Marfu'an. Marfu, yakni istilahnya adalah terangkat. Yakni maksudnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakannya. Ini badalan sebagai ganti dari kalimat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berkata beliau, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisal mu'min bita'an wala al-la'an wala al-fahis wala al-badhi." Hasanahu At-Tirmidzi. Hadis ini sahih. Disahihkan oleh Al-Albani di dalam As-Shahihah nomor 320. Nabi mengatakan, "Laisa al-mu'min, tidaklah seorang mukmin, bukan ciri seorang mukmin." Dan dijelaskan oleh para ulama, "Laisa mu'min adalah bukanlah mukmin al-kamil al-iman." Yakni mukmin yang imannya sempurna. Demikian. Yani kita harus kemudian mentafsirkan atau memaknakan hadis Nabi demikian yang semisalnya dengan makna seperti itu. Jangan sampai kemudian kita masuk kepada jalannya orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij menjadikan seperti ayat ini menunjukkan bahwa orang yang dia itu suka mencela, demikian juga orang melaknat dan sebagainya adalah keluar dari agama Islam. Berdalih mereka mengatakan, Nabi mengatakan laisa mukmin, bukan seorang mukmin. Berarti apa? Kalau bukan seorang mukmin, ini seorang kafir. Demikian. Pemahaman yang sangat pendek sekali. Demikian juga ayat-ayat yang lain. Seperti mangkana aminu billahi wal yaumil akhir. Yani fal yaqul khairan aw liyasmut, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya berkata yang benar atau diam. Maka barang siapa yang dia itu berkata yang salah, berarti apa? Tidak beriman. Demikian mereka mendudukkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang semisalnya seperti ini. Demikian juga ini. Laisal mu'min bito'an, bukanlah seorang mu'min orang yang suka mencela. Berarti mereka mengatakan orang yang suka mencela berarti apa? Bukan mukmin secara keseluruhan. Ini adalah sangat salah sekali. Padahal kita ketahui ini seperti hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu. Ini mutafaqun alaih. Ini ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan malaikat Jibril. Maka waktu itu malaikat Jibril memberikan kabar gembira kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa umat Nabi yang bersyahadat kemudian tidak membatalkan syahadat dia, bahwa mereka adalah masuk dalam surga. Masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktu itu Nabi bertanya, "Wa in zana wa in sarq?" Walaupun dia itu berzina, walaupun dia itu mencuri. Maka malaikat Jibril mengatakan, "Wa in zana wa in sarq?" Walaupun dia itu berzina, walaupun dia itu mencuri. Selama dia mengucapkan kalimat syahadat kemudian tidak membatalkan dengan kesyirikan, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri adalah masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga hadis-hadis yang lain yang sangat banyak. Demikian juga ayat tadi kita bacakan, innallaha la yaghfiru aysyraka bi wa yahrumaduna. Dari kan ini demikian. Seseorang memahami agama ini dengan penjelasan para ulama, demikian juga dengan hadis-hadis Nabi yang lainnya didudukkan. Karena kalau seseorang mengambil suatu dalil meninggalkan hadis, meninggalkan dalil yang lain akan terperosok. Bagaimana kita dapatkan orang-orang ketika membahas tentang permasalahan takdir? Sering kita sebutkan juga bagaimana di situ terjerumus dua kelompok yang sesat. Yang pertama adalah Jabariyah, yang kedua adalah Qadariyah. Ketika menghadapi takdir, bagaimana orang-orang Jabariyah? Ini Jabariyah, ini Jabar. Ya, ini mereka seakan-akan dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu berusaha. Karena Allah adalah yang menentukan. Mereka berdalil apa? Wa ma ramaita id ramaita walakin Allah harama. Tidaklah ini kalian melempar ketika kalian melempar, tapi Allah adalah yang melempar. Di sini menunjukkan menurut mereka bahwa yang berbuat adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita ini adalah seperti pohon yang ditiup oleh angin. Ini mereka meninggalkan, ini mereka berdalih dengan takdir. Demikian. Adapun orang-orang Qadariyah sebaliknya. Qadariyah yakni yang fi al-qadar, meninggalkan takdir. Banyak sekarang ini dari orang Aqlaniyun dan sebagainya. Ini mereka berdalil dengan Al-Qur'an juga. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Semuanya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sampai mereka merubah keadaan mereka sendiri. Mereka mengatakan lihat ini di sini bahwa tidak bisa seorang merubah kecuali dia melakukannya. Tidak ada di takdir Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita lihat berarti ada dua kelompok yang sama-sama melenceng. Bagaimana para ulama menyebutkan bagaimana dalam Al-Qur'an yakni Allah memuji orang-orang yakni orang-orang mukmin yakni ummatan wasata wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikian Allah menjadikan kalian ummah, suatu umat wasata, pertengahan. Mereka mendudukkan para ulama ketika menghadapi dua ayat ini dan tidak berbenturan sama sekali. Demikian juga dulu para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sungguhnya Allah telah menuliskan permasalahan takdir. Lalu untuk apa kita beramal?" Maka waktu itu Nabi menjelaskan, "I'malu faqulun muyassarun lima khuliqalahu." Beramallah kalian, sungguhnya kalian itu adalah dimudahkan terhadap apa yang dia itu diciptakan. "Faman kana min ahli sa'adah fayassiruhu ila a'mali ahli sa'adah." Barang siapa yang dia itu adalah penghuni surga, maka Allah akan mudahkan dia kepada amalan-amalan penghuni surga. Dan sebaliknya, yang barang siapa itu adalah penghuni neraka, akan dimudahkan kepada jalannya orang-orang penghuni neraka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bawakan ayat dalam surat Al-Ayyub. "Wa saddaqa bil husna fa sanayassiruhu lil usra." Ya, "Wa saddaqa bil husna," dan mereka mendengarkan ini membenarkan surga. "Fa sanayassiruhu lil usra," maka kami akan mudahkan kepada ini surga. Demikian. Jadi untuk kalian beramal, mengambil sebab, kemudian menyerahkan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tenang seorang. Bukan kemudian seperti orang-orang Jabariyah, tidak perlu mencari rezeki dan sebagainya. Karena kita ini sudah dibagi-bagi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ini rezekinya. Kita meyakini seperti itu. Tapi kita wajib beramal. Nabi mengatakan, "I'malu," beramallah kalian. Maka waktu itu para sahabat merasa tenang dengan jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga, kita jauh dari orang-orang Qadariyah. Yani mereka tidak meyakini takdir Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tadi dalam hal orang-orang ini permasalahan al-kabair, orang melakukan dosa besar. Yang di sini kalimat laisal mukmin harus kita sebutkan sebagaimana pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka dalam mengetahui apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laisal mukmin di sini tidaklah mukmin adalah al-mukmin al-kamil. Tidaklah seorang mukmin yang sempurna imannya yang punya sifat seperti ini. Demikian maknanya. Bita'an. Ta'an itu adalah ayyaban linnas. Bisa ditulis, ini ta'an. Ini orang yang suka ayyaban, mencari aib-aib manusia. Mencari kejelekan-kejelekan manusia. Yang tidak ada manfaatnya padanya. Ini orang-orang yang suka menggibahi, suka mencela dan sebagainya. Berbeda kalau kemudian siaknya adalah ingin memperingatkan manusia dari kelompok-kelompok atau pendapat-pendapat yang salah. Maka seperti ini diwajibkan. Walaqad akhadha Allah mitsaqa alladziina utul kitaaba la tubayyinunahu lin-naasi wa la taktumuna. Ketika Allah mengambil janji-janji orang-orang yang punya kitab. Demikian juga para ulama dan sebagainya. La tubayyinunahu lin-naasi wa la taktumuna. Jangan kalian menyebutkan, menjelaskan, dan jangan kalian menyembunyikan. Demikian juga hadis yang lain, man ra'a minkum kemungkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran hanya dirubah dengan tangannya, kalau tidak bisa dengan lisannya, kalau tidak bisa dengan hatinya, dan itu adalah selama-lama iman. Dan di situ para ulama menjelaskan bahwa mengingkari itu dari kalimat man ro'a, barang siapa yang melihat, maknanya adalah kalau dia melihat. Adapun perkara-perkara yang tidak dia lihat, tidak boleh dia mencari-cari kesalahan muslim yang lain. Demikian. Jadi dari kalimat man ro'a, barang siapa yang melihat, bahwa di sini mengingkari terhadap sesuatu yang dia itu melihatnya. Adapun kalau kemudian seorang muslim tidak terlihat bahwa dia melakukan kemaksiatan, jangan dicari-cari kesalahannya. Demikian jelaskan oleh para ulama. Jadi kita menasihatkan manusia dari sesuatu yang tampak dari dohir seorang. Adapun kalau tidak tampak, ya jangan dicari kesalahan-kesalahannya. Demikian. Ini to'an di sini adalah orang yang suka mencari kesalahan-kesalahan orang, kemudian juga mencela dia. Wala al-la'an. La'an ini sigoh mubalaghah fa'al. Ini orang-orang yang suka melaknat. Orang yang bermuda-muda untuk menjauhkan manusia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh para ulama, bagaimana hukumnya seorang yang dia itu melaknat orang kafir? Dibahas oleh para ulama panjang lebar. Bagaimana hukumnya ini melaknat orang yang kafir? Kalau dia itu masih hidup tidak boleh kita. Berapa banyak orang yang kafir kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala masuk Islam. Tetapi kalau dia sudah diketahui mati dalam keadaan kafir seperti Fir'aun dan sebagainya. Maka seperti ini, demikian juga dalam Al-Qur'an menyebutkan umpamanya seperti iblis dan sebagainya, maka boleh kita melaknat. Ini supaya orang jauh dari orang-orang seperti ini. Orang yang sudah meninggal sudah jelas dia itu adalah khotimah bisu, yakni di yakni dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Maka seperti ini boleh. Seperti supaya orang menjauhi dia seperti Fir'aun dan sebagainya. Jadi melaknat orang wayan yang dia itu orang per orang kalau dia masih hidup tidak boleh. Adapun kalau dia sudah meninggal maka ini boleh. Adapun melaknat perbuatannya adalah boleh sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat kota jahirin orang yang menambah-nambahkan kemaksiatan. Kemudian la'anallahu alwasimah wal mutawasimah ini orang yang dia itu buat tato atau orang yang minta ditato. Demikian juga orang yang dia itu menghias-hiasi yakni giginya supaya kelihatan masih muda ini seperti orang-orang perempuan-perempuan dan sebagainya atau menyambung rambut dan sebagainya. Ini kalau dia melaknat sifat boleh sebagaimana Nabi, yakni melaknatnya di dalam hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini hukum la'an. Demikian. Adapun orang yang suka melaknat dengan mudah dan sebagainya maka seperti ini bukan seorang mukmin yang imannya sempurna. Walal fahish. Ini fahish yakni orang yang suka berbuat keji, baik itu adalah berupa perbuatan seperti berzina. Termasuk perbuatan yang keji itu berzina dan sebagainya. Demikian juga ya ini perkataan. Perkataan dia perkataan yang keji. Ini ucapannya itu yang kalau istilah kita ini yang tidak pantas dan sebagainya. Walal badhi. Demikian juga bukan seorang mukmin yang sempurna imannya yang dia itu adalah badhi. Ya ini ucapannya kotor. Ini tidak kemudian lemah lembut dalam berbicara dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa seorang hendaknya menjauhi sifat-sifat ini semua. Kemudian berikutnya, walahu. Ini masih di dalam hadis yang dibawakan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala. Wa shahahahu dan beliau mensahihkan dan para ulama membuat kaidah. Yakni kalau kemudian Imam Tirmidzi mensahihkan hadis perlu dilihat. Karena beliau dijejerkan atau diletakkan oleh para ulama termasuk ulama-ulama ala kisin mutasahilin. Yakni kelompok-kelompok ulama yang bermudah-mudah. Yakni sangat mudah gitu ketika mensahihkan hadis. Demikian. Dan mereka para ulama, ulah alam yang kita dapatkan dulu, yakni mereka ketika menghadapi namanya tashih wa tad'if, Syekh Muhammad Nasiruddin Albani, Syekh Albani. Yang mana Syekh Ibn Baz rahimahullah taala mengatakan, "Ma ra'aitu tahta adini sama." Aku tidak pernah melihat seseorang yang dia itu di bawah, yakni di bawahnya langit, yakni maksudnya yang ada di bumi. Di zaman beliau, a'lamun nas bil hadis, lebih tahu dalam masalah hadis min Syekh Muhammad Nasiruddin Albani. Dari Syekh Muhammad Nasiruddin Albani. Ini beliau mengatakan tidak ada ini sepengetahuanku, ini menurut pengetahuan Syekh Ibn Baz, ini ketua majelis ulama yang ada di Saudi Arabia waktu itu beliau telah meninggal, tidak aku ketahui orang yang lebih pandai dalam hal hadis pada zaman kita sekarang ini kecuali Syekh Muhammad Nasiruddin Albani. Walaupun demikian para ulama dari murid-murid beliau sendiri, murid Syekh Albani kebanyakan para ulama yang setelahnya seperti sekarang ini yang sudah meninggal ini Syekh Mukbil Allah Ta'ala, demikian juga ini para murid-muridnya yang setelahnya. Maka adalah murid-muridnya Syekh Albani. Maka mereka sebagian mengatakan, ini ketika menghukumi dari hadis-hadis atau yang disebutkan oleh Syekh Albani, kalau Syekh Albani sudah menzaifkan, sudah. Tidak perlu dibahas. Jadi kalau Syekh Albani menzaifkan dalam yani, al-dha'ifah, ini beliau menyusun hadis-hadis yang dha'if. Wa atharuhu as-sayi'ah fil ummah, ini bekas-bekas yang jelek dari orang-orang yang mengambil hadis dha'if itu. Ini beliau sebutkan. Ini mereka, para ulama-ulama mengatakan kalau Syekh Albani sudah menzaifkan, sudah. Tidak perlu dibahas. Itu dha'if sudah. Adapun dalam perkara-perkara yang disitu istihadiyah, maka beliau dalam hal dalam sahihah, maka kadang kita dapatkan di situ beliau mensahihkan hadis yang sahih. Demikian. Dan itu istihad beliau. Istihad beliau rahimahullah taala. Adapun Imam Tirmidzi, maka mereka para ulama sebagian mengatakan bahwa Imam Tirmidzi termasuk ini seorang ulama yang beliau ini agak bermudah-mudah di dalam hal sahih dan dhaif. Walaupun kemudian penhasanan beliau demikian juga kalau beliau menyesuaikan maka dianggap oleh para ulama. Tapi demikian kita dapatkan seperti itu. Walahu wa sahahu. Demikian juga dibawakan oleh Imam Tirmidzi dan beliau mensahihkan. Dan tadi kita sudah sebutkan. Dan hadis ini disahihkan juga oleh Syekh Albani dalam hadis nomor 876. An Abi Darda dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu marfu'an. Ini berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Abu Darda, ini sebagaimana kita ketahui, ya ini beliau waktu itu ketika Abdullah bin Mas'ud meninggal, beliau membawakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini perkataan beliau. Innal iman, sungguhnya iman yang di sini disebutkan dalam Sahih Musnad. Ini innal ilmu wal iman maka nahuma maniktaqahuma wajadahuma. Sungguhnya ilmu dan iman itu keduanya dalam satu tempat. Maniktaqaha barang siapa? Maniktaqahuma barang siapa yang mencari, menginginkan ilmu dan iman, wajadahuma. Niscaya mereka akan mendapati iman dan ilmu itu di dalam satu tempat. Kemudian beliau mengatakan, iltamis al-ilma inda arba'ah. Carilah ilmu kepada empat orang. Ini ketika Abdullah bin Mas'ud meninggal. Ini ketika beliau meninggal, beliau menangis. Kemudian beliau memberikan wasiat kepada murid-muridnya. Carilah ilmu kepada empat orang ini. Uwaimir Abu Darda. Ya, ini Abu Darda ini. Carilah ilmu kepada Abu Darda. Wa Salman. Demikian juga Salman Al-Farisi. Kemudian Abdullah bin, ini Mu'adh bin Jabal. Ini hadisnya Mu'adh bin Jabal ketika beliau meninggal. Ini hadisnya Mu'adh bin Jabal ketika beliau meninggal. Ini carilah ilmu di hadapan Abu Darda, kemudian Salman, kemudian Abdullah bin Mas'ud, kemudian dikatakan di sini Abdullah bin Salam. Dan di sini adalah sahih. Di sini menunjukkan bahwa seorang hendaknya kalau memberikan wasiat yang benar. Ini seperti juga ketika dia masih hidup. Ini carilah ilmu di hadapan orang ini. Aku ketahui dia punya ilmu. Ilmu yang bagus, mempunyai pemahaman yang bagus, memberikan apa nasihat yang bagus. Jangan kemudian asal-asalan memberikan nasihat kepada ini, cari ilmu kepada orang ini, padahal kita ketahui mungkin dia adalah orang yang mencari, ya ini menjual agama dia untuk dunia dan sebagainya. Kalau seperti ini tidak pantas. Hendaknya dia memberikan wasiat kepada ini orang-orang yang dia itu diketahui ilmunya, demikian juga agamanya. Ini Abu Darda demikian, salah seorang sahabat yang mana Mu'adh bin Jabal memberikan wasiat kepada murid-muridnya untuk belajar kepada dia. Demikian juga bagaimana kita lihat waktu itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masuk ke Madinah, maka beliau apa? Ya ta'akha baina ashabah, menjadikan sahabat satu dengan yang lain untuk apa? Saling bersaudara. Jadi menjadikan waktu itu menjadikan saudara antara Abu Darda karena beliau adalah seorang sahabat yang tinggal di Madinah, yakni asli Madinah. Kemudian menjadikan saudara padanya Salman Al-Farisi. Ini Salman Al-Farisi dijadikan apa? Dijadikan sahabat dengan siapa? Dengan Abu Darda. Demikian juga kita lihat waktu itu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, yang mana waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan saudara dengan siapa? Dengan Rabi, dengan sahabat yang lainnya dari orang-orang Ansor. Ketika itu sahabat ini, yakni orang Ansor ini mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, dia adalah seorang sahabat, aslinya adalah Muhajirin, yakni orang-orang Mekah. Maka waktu itu berkata beliau kepada Abdurrahman bin Auf, sungguhnya aku punya dua istri dan aku punya harta. Lihatlah dari istriku ini siapa yang kamu lebih cintai, kemudian aku akan talak, kemudian kamu menikah dengan orang yang kamu cintai dari atau kamu sukai dari dua istriku ini. Demikian juga aku punya harta, maka ambillah separuh dari hartaku, kemudian kamu memakainya. Lalu bagaimana perkataan Abdurrahman bin Auf waktu itu? Jadi seorang sahabat yang terkenal mempunyai ifah, ini menjaga diri. Jadi kemudian meminta-minta dan sebagainya. Maka mereka mengatakan, beliau mengatakan, barakallahu ahlika wa malik. Semoga Allah memberikan barakah kepada harta kamu dan kepada keluarga kamu. Dulani bisuk, yakni tunjukkanlah kepadaku di mana itu pasar. Demikian beliau. Ini demikian keadaan para sahabat terdahulu. Tidak kemudian ketika ditawari seperti itu kemudian mengambil dengan mudah dan sebagainya. Jadi beliau bersifat ifah, menjaga diri. Ini beliau mengatakan semoga, bahkan mendoakan, semoga Allah memberikan barakah kepada ini hartamu dan kepada keluarga kamu. Tetapi tunjukkanlah padaku di mana itu pasar. Dan kita lihat di dalam sebagian hadis-hadis yang dibawakan oleh para ulama. Kemudian setelah ditunjukkan pasar waktu itu, ini seorang yang mungkin beliau sudah pandai dalam hal berniaga dan sebagainya. Ketika melihat pasar yang ada di Madinah, yang mana waktu itu dimiliki oleh orang Yahudi waktu itu, maka beliau langsung kemudian, ya ini karena waktu itu belum mempunyai harta yang banyak, ya ini melakukan, ya ini kongsi istilahnya, kongsi. Ya ini melakukan perjanjian untuk melakukan apa timbal balik bagi hasil dengan orang yang punya tanah di samping orang-orang Yahudi, yang mana waktu itu di pasar Yahudi itu, yang mana kaum muslim waktu itu kaum Ansor, yakni mereka melakukan jual beli padanya ketika menyewa tempat itu dengan membayar upah. Jadi sekedar dia duduk di situ membayar upah. Maka waktu itu yakni Abdurrahman bin Auf melakukan ini perjanjian dengan orang pemilik tanah di samping pasar itu dan mengatakan barang siapa yang dia itu tinggal di tempat ini dan melakukan jual beli di sini, kalau dia umpamanya untung baru kemudian membagi hasil, kalau kemudian dia tidak untung tidak usah membayar. Nah kalau otomatis seperti ini, maka orang memilih untuk kemudian apa, berjualan di tempat dia. Demikianlah sampai kemudian Allah mudahkan dia menjadi seorang sahabat yang punya harta yang banyak. Sampai disebutkan beliau, sampai Allah mudahkan dia mencari rezeki sampai dia mengatakan laurofa atau hajaran laura itu tahtahu zahaban. Kalau umpamanya aku mengangkat batu, ini saya aku akan dapatkan di bawah batu itu ada emas. Apa seperti itu? Ini karena beliau mempunyai kepandaian dalam hal apa? Berniaga dan sebagainya. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melakukan ini setelah melakukan perniagaan semampunya dan sebagainya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, tiba-tiba Nabi melihat beliau, ini melihat Abdurrahman bin Auf lalu asaran sufur. Asar ini punya ada bekas kuning biasa di sana ketahui. Kita hidup di sana di negeri Arab, sebagian orang kalau menikah itu ada bekas-bekas habis menikah. Ya ini ada entah di baju dia, di badan dia itu ada bekas-bekas kuning demikian. Ini mereka menggunakan mungkin apa warna-warna tertentu ya ini untuk mungkin menampakkan bahwa orang ini habis menikah dan sebagainya. Jadi ketika itu Nabi mengetahui di dalam diri Abdurrahman bin Auf ada asarus sufur, ada bekas-bekas kuning. Maka beliau bertanya kepada ini Nabi bertanya kepada Abdurrahman bin Auf. Ya ini kamu habis dari mana? Maka beliau Abdurrahman bin Auf mengatakan sungguhnya aku habis menikah. Dengan apa maharnya? Kemudian dia mengatakan binawatin min dhahab, nawah, yakni dengan mahar ini satu biji dari apa? Dari emas. Maka Nabi mengatakan aulim walau bisyah. Yakni wali malah kamu walaupun dengan satu ekor kambing. Dan para ulama mengatakan maka ini kalau yang mampu ya walimah dengan apa? Dengan satu ekor kambing. Demikian bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu. Nabi mendoakan. Barakallahu laka. Yani semoga barokah kepada engkau. Demikian. Ini awalim walau bisa. Ini wali malah kamu walaupun dengan apa? Dengan satu ekor kambing. Demikian. Ini kemudahan yang didapatkan oleh Abdurrahman bin Auf. Maka di sini dikatakan radhlanhu marfu. Ini marfu'an. Maka dikatakan di sini, ini kita kembali tadi di kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menyaudarakan antara Abu Darda dengan Salman Al-Farisi. Maka disebutkan oleh Imam Bukhari waktu itu, ketika Salman kemudian menziarahi saudaranya Abu Darda Al-Ansari, ketika itu langsung disuguhi apa makanan oleh Abu Darda. Maka waktu itu Salman Al-Farisi makan dan mengatakan, yakni Abu Darda tidak makan. Maka bertanya saudaranya ini Salman, kenapa kamu tidak makan? Sungguhnya aku puasa. Maka waktu itu Salman mengatakan makanlah. Ini sini sebagai bentuk apa? Menghormati tamu. Walaupun sebenarnya diperbolehkan seorang kalau berpuasa atau kemudian meneruskan puasanya. Tapi di sini Salman mengatakan makanlah kamu. Karena aku sebagai tamu dan sebagainya. Maka sebagai bentuk penghormatan Abu Darda ikut makan. Kemudian di malam hari demikian juga. Di malam hari ketika keduanya tidur dalam satu tempat waktu itu. Ini waktu itu beliau sebagai tamunya Abu Darda. Maka waktu di awal malam Abu Darda berniat untuk apa bangun, ingin melakukan sholat malam. Maka bertanya Salman, mau kemana kamu? Aku mau sholat malam. Maka waktu itu Abu Darda mengatakan, Nem, yakni tidur kamu, bukan sekarang saatnya. Maka tidur. Kemudian di tengah malam demikian juga, beliau mau bangun. Maka waktu itu Salman mengetahui, mau kemana kamu? Aku mau tidur. Ini aku mau sholat. Maka beliau mengatakan, sebentar lagi. Kemudian tidur lagi. Kemudian di akhir malam, maka kemudian bangunlah Abu. Ini Abu Darda. Maka Salman mengatakan, ya sekarang ini baru kemudian kamu melakukan sholat. Kemudian bawakan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna li rabbika haqqun, wali jasadika haqqun, wali ahlika haqqun. Sungguhnya untuk Allah SWT ada hak, dan untuk jasad kamu ada hak, dan untuk keluarga kamu ada hak. Demikian. Ini nasihat mereka satu dengan yang lain. Maka di sini dikatakan marfu'an. Ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ma min say'in asfalu fi mizanil mu'min. Tidaklah min sayin dari sesuatu asqal lebih berat fi mizani mukmin, di dalam mizannya mukmin, timbangannya seorang mukmin. Jadi tidak ada sesuatu yang lebih berat di dalam timbangan seorang mukmin yaumul qiyamah, pada hari kiamat itu, min husni al khuluq, dari akhlak yang bagus. Di sini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara sesuatu yang berat di dalam mizan itu adalah husnul khuluq, yakni akhlak yang bagus. Walaupun di situ ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengannya hadis itu Imam Bukhari menutup Sahih Bukhari. Jadi mereka para ulama itu biasa kalau membuat suatu buku, mereka berusaha ketika mengawali buku itu dengan apa? Dengan hadis yang paling bagus menurut mereka. Bagaimana kita ketahui seperti Umdatul Ahkam, demikian juga Riyadhus Shalihin, demikian juga Sahih Bukhari. Mereka semua para ulama yang menulis buku ini mengawali buku mereka dengan apa? Dengan hadis apa? Dengan hadis Umar bin Khattab. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kana hijratuhu lillahi wa lirasuli fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Faman kana hijratuhu lidunya yusibha aw imra'atin yaqihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Demikian mereka mengawali buku mereka ini dengan apa? Dengan masalah ini. Yakni sungguhnya setiap amal itu tergantung dari niatnya. Di sini isyarat agar mereka semua untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam beramal, di dalam membaca buku, di dalam belajar dan sebagainya. Mengawali dengan niat yang bagus. Jadi mereka berusaha dari hadis itu, mereka mengumpulkan hadis yang bagus, yang cocok dengannya. Maka mereka, para ulama, mengawali hadis apa buku-buku mereka dengan hadis tadi. Demikian juga ketika mereka mengakhiri. Mereka berusaha mengakhiri buku mereka itu dengan hadis yang mereka anggap suatu yang bagus, yang menutup dengannya. Bagaimana kita lihat seperti Ibnu Rajab Al-Hambali, ketika beliau menutup, yani ketika beliau menutup Arba'in An-Nawawiyah, kemudian beliau memberikan syarah, dan beliau melengkapi dari 42 hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi, dengan 8 hadis sehingga genap menjadi 50, beliau menutup dari 50 hadis itu dengan hadis pusat. Ini ketika itu para ini sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, sungguhnya syariat Islam telah banyak. Ini syariat Islam telah banyak. Tunjukkanlah kepada kami suatu amal yang dengannya kami berpegang kepadanya sampai kami meninggal. Maka Nabi mengatakan, la tazalu lisanuka rabban min dzikrillah. Ini beliau menutup buku itu dengan hadis ini. La tazalu, terus menerus lisanuk, yakni mulut kamu, lidah kamu untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini beliau tutup dengan apa? Dengan anjuran seorang untuk berzikir. Setelah mengetahui bahwa syariat itu sudah banyak berkaitan dengan haji, sholat dan sebagainya, sehingga mereka hendaknya untuk mengisi hidup mereka dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga waktu itu Imam Bukhari ketika menutup Sahih Bukhari. Beliau tidak menutup dengan hadis yang biasa kita yakni ucapkan ketika kita menutup majelis-majelis kita, yakni dengan hadis apa? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadis sahih. Hadis Aisyah. Tetapi hadis ini tidak memenuhi syarat Sahih Bukhari. Karena beliau mempunyai syarat yang sangat ketat. Ini Sahih Bukhari itu, ini buku Sahih Bukhari itu beliau membuat buku itu dengan syarat yang sangat ketat sekali. Tidaklah di situ kecuali orang-orang yang thiqah dan sebagainya. Maka beliau tidak memasukkan hadis ini yang biasa kita ucapkan ini dalam Sahih Bukhari. Karena apa? Tidak memenuhi syarat. Tapi beliau menutup dengan hadis, yakni kalimatan. Ini beliau menyebutkan kalimatan, dua kalimat. Dua kata, dua kalimat. Ini sakilatan fil mizan. Kedua kata ini adalah, kedua kalimat ini adalah sangat berat dalam mizan. Ini menunjukkan bahwa zikir ini adalah berat di dalam mizan. Khafifatan ala lisan, sangat ringan bagi lidah. Habibatan indar rahman, ini sangat dicintai di sisi ar-Rahman Allah SWT. Dua kalimat yang berat di timbangan, sangat mudah untuk diucapkan dan sangat dicintai oleh Allah SWT. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Dua kalimat ini, yang dua kalimat ini Imam Bukhari menutup buku beliau, ini menutup buku Sahih Al-Bukhari. Demikian. Dan hadis ini menunjukkan bahwa di antara sesuatu yang berat di dalam timbangan itu apa? Di antaranya adalah kalimat subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Adapun hadis ini, kita kembali dalam hadis nomor 41 ini, di antara dari sesuatu yang sangat berat dalam mizan itu adalah apa? Yaumul qiyamah husnul khulq, akhlak yang mulia. Akhlak yang bagus. Wa innallaha, kemudian beliau sebutkan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam meneruskan, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yabghadu, sangat membenci al-fahish, perbuatan keji. Al-badhi, lisan yang keji. Alladhi yatakallam bil-fahsh, yang mana dia berbicara dengan keji. Ucapannya kasar, kemudian perbuatannya juga, dan sebagainya. Di sini ada isyarat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di antara amalan yang jelek adalah ucapan yang kotor, demikian juga perbuatan yang keji. Kemudian dijelaskan oleh para ulama tentang permasalahan yakni akhlak yang bagus. Bagaimana kok bisa dia itu termasuk suatu yang sangat berat nanti di dalam mizan, dalam timbangan. Dan kita mengetahui, dan tadi demikian juga kita sebutkan, yakni dalam hadis tadi, yakni subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim, demikian juga ini. Apakah berarti menunjukkan ada benturan di dalam hadis? Ya ini terjadi di situ apa? Hadis itu saling apa? Bertolak belakang. Tidak. Tidak kita katakan seperti itu. Ya ini maknanya di sini adalah bagaimana dalam lafaz ini? Min syai'in. Di antara sesuatu. Menunjukkan bahwa tidaklah hal ini adalah sesuatu yang paling berat dalam mizan. Tidak. Di situ ada amalan-amalan yang dia itu berat di dalam mizan. Tidak mesti adalah ini saja, akhlak yang bagus saja. Tidak. Demikian juga mengucapkan zikir ini tadi juga. Atau kemudian jihad, demikian juga sholat dan sebagainya. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, yang Nabi SAW ditanya oleh beliau, oleh Abdullah bin Mas'ud, ketika itu beliau bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayul amali afdol, apa amalan yang paling mulia? Maka Nabi menyebutkan apa? As-sholatu ala waktiha. Sholat di waktu yang tepat. Ini sholat di waktunya. Kemudian apa? Birrul walidain, kemudian jihad fisabilillah. Apa kemudian terjadi benturan antara hadis ini dengan hadis ini dan hadis itu? Maka para ulama menjelaskan, yakni makna min di sini adalah li tab'id. Yakni maknanya adalah sebagian. Ini di antara sesuatu yang dia itu berat dalam timbangan adalah kalimat ini, kemudian itu dan itu. Demikian. Kemudian dijelaskan oleh para ulama. Bagaimana kok kemudian akhlak yang bagus itu termasuk dari amalan-amalan yang dia itu adalah berat dalam timbangan? Maka di sini akan kita sebutkan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ketika beliau menjelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Aisyah yang dibawa oleh Imam Abu Dawud, hadis yang sahih disahihkan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala, qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW berkata, innal mu'min, sungguhnya seorang mu'min itu, layudriku bi husni khulqihi, mendapatkan dengan akhlak dia yang bagus itu, darajata as-shaim al-qa'im, derajat orang yang berpuasa, dan dia itu adalah qa'im, melakukan salat malam. Jadi di sini Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya seorang mukmin itu bisa mendapatkan dengan dia berakhlak yang mulia derajat orang yang selalu atau suka berpuasa dan selalu melakukan salat malam. Bagaimana ini? Seseorang yang punya akhlak yang bagus, dan kita pernah sebutkan bahwa akhlak itu ada di situ al-ghoriziyah, demikian juga muktasabah. Ada akhlak yang dia itu memang sejak dari kecil dia mempunyai akhlak seperti ini. Sejak dari kecil dia suka dermawan, suka kemudian tidak suka usil, suka kemudian menghormati orang dan sebagainya. Dan ada yang muktasabah, diusahakan. Asalnya dia adalah suka pemarah, tapi dia mengusahakan untuk kemudian melawan diri sampai mempunyai sifat yang tidak suka pemarah. Bagaimana di sini Nabi kok bisa mengatakan sungguhnya dengan sebab seorang itu mempunyai akhlak yang mulia, kemudian bisa mempunyai derajat seperti orang-orang yang suka berpuasa dan suka melakukan sholat malam. Maka berkata di sini, Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ini mungkin bisa ditulis, bagaimana diwakilkan oleh di dalam buku Aunul Ma'bud. Oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ini kenapa kok kemudian orang yang berakhlak mulia itu bisa menandingi, bahkan bisa mengalahkan orang yang suka berpuasa dan suka melakukan sholat malam. Oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, man yuhsinu khuluqahu, orang yang dia itu bisa memperbaiki akhlaknya, ma'annas, bersama dengan manusia, ma'atabayun tobaihim, yang mana berbeda dengan tabiat dia, wa akhlakihim, dan akhlak mereka. Ini beliau mengatakan, orang yang mampu berakhlak mulia, orang yang mampu berakhlak mulia, padahal dia itu adalah akhlaknya jelek. Demikian maknanya. Ini orang yang bisa berakhlak mulia, padahal asalnya dia itu adalah akhlaknya jelek, asalnya. Asalnya dia itu kikir, bakhil dan sebagainya. Tetapi bisa kemudian menjadi orang yang suka memberi, dermawan dan sebagainya. Asalnya dia itu jaban. Ini orangnya ini adalah penakut. Penakut dia. Kok bisa menjadi seorang pemberani? Dan akhlak pemberani adalah akhlak yang sangat bagus, bahkan termasuk dari dasar-dasar akhlak yang mulia. Ini termasuk dasar-dasar akhlak mulia itu orang yang pemberani, orang yang dermawan. Jadi orang yang bisa berakhlak mulia padahal dia itu asalnya akhlaknya jelek. Faka'annahu yujahidu nufusan katsirah. Seakan-akan dia itu berjihad terhadap diri dia. Ini dari sisi ini, seakan-akan dia itu berjihad melawan hawa nafsu dia. Yujahidu nufusan katsirah. Seakan-akan dia itu berjihad kepada jiwa yang sangat banyak. Ketemu orang ini menjihati, melawan hawa nafsu dia. Ini seakan-akan dia itu adalah berjihad terhadap diri dia. Fadraka ma'adrakahu as-shaim al-qa'im. Maka dia bisa menyamai orang yang suka berpuasa dan suka melakukan sholat malam. Fastawaya fi darajah. Maka sama mereka dalam derajat. Barubama zada. Bahkan dia bisa melebihi. Ini asalnya dia apa? Bisa kemudian melawan hawa nafsu dia. Mengalahkan apa? Mengalahkan sifat dia yang jelek itu menjadi kemudian akhlak yang bagus. Oleh karena itu Nabi SAW memberikan nasihat kepada seorang sahabat. Dibawakan oleh Imam Nawawi di dalam Arba'in Nawawiyah. Arba'in Nawawi kalau bisa kita menghafalnya. Ini 42 hadis. Dan Ibnu Rajab menambah 8, jadi 50. Hadis-hadis yang menyeluruh, cuma sedikit saja. Tetapi kalau orang bisa menghafalnya, seakan-akan apa? Meliputi urusan agama itu. Sengaja Imam Nawawi mengumpulkan dari hadis Nabi yang sangat banyak itu di dalam buku yang ringkas. Karena beliau mengetahui, ya ini manusia semakin tidak bersama semangat mempelajari agama. Semakin mereka sibuk dengan urusan dunia. Sehingga beliau berusaha untuk kemudian mengumpulkan 42 hadis. Sehingga kaum muslimin membacanya dan mengetahui secara global urusan agama mereka. Demikian. Demikiannya. Ini mereka, ini kenapa dia bisa menandingi orang yang suka melakukan puasa dan melakukan sholat malam. Karena dia melawan hawa nafsu dia. Oleh karena itu, Imam Nawawi membawakan waktu itu hadis Nabi SAW. Seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, usini, ya Rasulullah, berilah kepada aku nasihat. Kemudian Nabi mengatakan, ya Nabi menjawab, la taghdhab, jangan kamu mempunyai sifat marah, jangan kamu suka marah. Para dada miraron, Nabi, ya ini kemudian Nabi mengulang-ulangi lagi. Ya ini orang ini bertanya lagi, Nabi mengulangi lagi, la taghdhab, jangan kamu suka marah. Demikian juga sampai 3 kali. Para ulama menjelaskan, kenapa kalau Nabi menjelaskan ini? Karena beliau mengetahui bahwa sahabat ini adalah orang yang suka marah. Oleh karena itu, Nabi memberikan nasihat sesuai dengan keadaan dia. Demikian. Oleh karena itu, kita dapatkan ketika Nabi ditanya, apa amalan yang paling mulia? Suatu saat Nabi mengatakan, sholat pada waktunya. Suatu saat lagi, sahabat yang lain membawakan, apa amalan yang paling mulia? Maka Nabi mengatakan, jihad. Suatu saat lagi, sahabat bertanya kepada Nabi, suatu amalan apa yang paling mulia? Maka Nabi mengatakan, birrul walidain. Jadi kamu buat baik kepada orang tuamu. Para ulama menjelaskan, ini Nabi menjawab sesuai dengan apa keadaan para sahabat waktu itu. Demikian. Bukan berarti kemudian hadis terjadi benturan, oh ini dhaif gara-gara ini. Tidak. Demikian seorang memahami agama ini dari penjelasan para ulama. Kemudian berikutnya, hadis nomor 42. Wali Muslim. Dari penjelasan, dari hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim. Rahimahullah Ta'ala. Dan Sahih Muslim itu adalah buku yang kedua. Yang paling bagus, demikian jelasan para ulama setelah Sahih Al-Bukhari. An Aisyah radhiyallahu anha, dari istri beliau, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, marfu'an. Inna rifq, sesungguhnya rifq, yakni lemah lembut itu, la yakunu fi syai'in illa zanahu. Tidaklah ada pada sesuatu kecuali menghiasinya. Lemah lembut itu tidaklah ada pada sesuatu kecuali menghiasi sesuatu itu. Kalau ada pada diri seorang maka menghiasi orang ini. Wala yanzi'u min shay'in, tidaklah diangkat sifat lemah lembut itu dari suatu, yakni illa syanahu, kecuali akan syanahu menjadi jelek. Di situ ada kurang illa. Yakni lemah lembut itu tidaklah ada pada suatu kecuali menjadi bagus perkara itu, dan tidaklah ada pada yang dihapus dari suatu kecuali menjadi jelek perkara itu. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surat Ali Imran. Walaupun takut dan golid dan kolbi, nang fadu min kaulik. Fa'fu anhu, wastaghfir lahum, wasyawiru bil amri. Walaupun tak, kalau sekiranya engkau wahai Muhammad, fadun golid dan kol, fadun keras, golid, kasar hati, nang fadu min kaulik. Niscaya mereka akan apa? Menjauhi kamu. Dan di sini al-muji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kamu mempunyai sifat yang seperti ini, niscaya manusia akan menjauhi kamu. Kemudian berikutnya, ini sebutkan di sini ada kisah. Ini gara-gara orang lembut, gara-gara mempunyai akhlak yang mulia dan sebagainya, gara-gara suhu dan sebagainya, sebagian manusia itu melihat dari apa? Zahir saja. Disebutkan di situ kisahnya Amr bin Ubaid. Amr Ubaid itu termasuk pendiri, termasuk tokoh Mu'tazilah. Sampai waktu itu khalifah yang ada waktu itu Ma'mun, ini khilaf atau permasalahan khalqul Qur'an, ya ini permasalahan fitnah khalqul Qur'an, ya ini sampai diuji para ulama waktu itu dengan apa? Dengan permasalahan Al-Qur'an itu makhluk atau kalamullah, perkataan Allah ataukah makhluk. Sampai di situ Imam Ahmad bertahan padanya. Dan disebutkan waktu itu ada sebagian ulama yang dia itu disiksa sampai terbunuh gara-gara mengatakan Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Dan Imam Ahmad ditambuh dan sebagainya sampai beliau mau meninggal gara-gara mengucapkan kalimat itu. Di situ ada seorang yang ditokohkan, ya ini Amr bin Ubaid. Tokohnya Mu'tazilah waktu itu. Dan waktu itu kalau khalifah ini waktu itu mereka, yakni khalifah waktu itu, pemerintah waktu itu, tertipu dengan keadaan Amr bin Ubaid. Ketika dia membagi-bagi hadiah, maka di antara para ulama mengambil hadiah itu. Amr bin Ubaid tidak, dia. Dan terkenal dia dalam keadaan zuhud dan sebagainya. Kadang-kadang keadaan yang seperti ini menipu manusia. Sampai dibawakan yakni sebagian syair, Kulukum ya'kudu, yakni Kulukum ya'kudu as-sayda ila Amr bin Ubaidah. Setiap kalian adalah mengambil syair, mengambil apa? Pemberian ini, kecuali Amr bin Ubaid. Demikian. Ini karena zuhudnya dia, waroknya dia, dan sebagainya, akhirnya manusia tertipu. Akhirnya mereka mengambil, ya ini pendapatnya Amr bin Ubaid. Jangan kemudian kita melihat zahir saja, hati-hati. Demikian juga para ulama dulu memberikan tambih, peringatan. Sampai-sampai Imam Syafi'i mengatakan, Idza ra'aita an-nas, apabila kamu melihat manusia, ya ini, yamsi fil hawa, ya ini, yatiru fil hawa, wa yamsi fil ma'i. Apabila kamu melihat manusia, seorang manusia yang dikatakan wali, dia bisa berjalan di atas hawa. Ini berjalan di atas apa? Di atas udara. Kemudian juga berjalan di atas air. La takhtar bi, jangan kamu tertipu. Hatta tandur, sampai kamu melihat perkara dia itu illa kitab wa sunnah, kepada Al-Qur'an dan sunnah. Kalau ada kamu lihat orang yang bisa berlari di atas udara, kita dapatkan seperti itu. Bahkan saya misalkan dalam qaul mufid, dia itu apa? Naik di atas sapu. Ini sapu lidi itu. Ya itu kita dapatkan sekarang ini. Ini orang-orang memisalkan dukun-dukun dan sebagainya, tukang sihir itu kan biasanya bisa naik di atas sapu lidi itu. Tapi seperti itu saya memisalkan. Jangan tertipu sampai kamu melihat apakah dia itu amalnya sesuai dengan Al-Qur'an atau sunnah. Demikian. Jangan tertipu karena itu. Sekarang ini orang-orang sufi di Kudus dan sebagainya banyak sekali dari kiai-kiai pondok pesantren sangat banyak muridnya. Ketika ditanya kiai-kiainya ditanya kenapa kamu enggak sholat, dia mengatakan aku sudah sholat. Ini aku sudah sholat di Mekah. Maka di situ waktu itu di antara murid-muridnya, di antara orang-orang yang mendengarnya mengatakan, kok bisa dia sholat zuhur di Mekah? Sudah sholat Jumat di Mekah. Padahal di Mekah itu sekarang ini masih jam berapa? Jam 8. Karena perbedaan waktu 4 jam. Dusta berarti. Dia mengatakan, kenapa kamu gak sholat? Aku sudah sholat di Mekah. Padahal waktu itu belum waktu zuhur, belum waktu sholat Jumat. Masih jam 8 karena perbedaan 4 jam. Dusta di antara mereka. Adapun orang-orang bodoh akan mengatakan, oh ya hebat, Masya Allah. Apalagi dengan bawa kurma dan sebagainya. Padahal jelas secara akal saja bahwa sekarang ini di Mekah belum sholat. Belum sholat Jumat, belum sholat zuhur. Ini kedustaan orang-orang itu. Bahkan di antara mereka. Seperti Gusmik dan sebagainya. Sudah meninggal. Jadi dia mengatakan ketika dia minum kumer dan sebagainya. Kan lihat, terkenal. Ini jago dalam hal minum kumer. Jago di dalam hal, yakni ketika berjudi, menang terus. Ketika kumer ini di antara mereka melakukan pertandingan atau pertandingan minum kumer. Di antara mereka yang paling hebat dia ini. Sampai dia kemudian meninggal dalam keadaan apa? Dalam keadaan mati muda. Disebutkan karena ya ini mati, ya ini gagal ginjal dan sebagainya. Allah musta'an. Ini mereka mengatakan, ini orang-orang seperti mereka, ini mengatakan, Ma syaribtu ila al-asal. Tidaklah aku minum kecuali apa? Madu. Ketika minum kompet itu mengatakan, ya ini karena mereka mengatakan sudah hakikat. Hakikat. Ma'rifah sudah. Tidak seperti kalian yang ini syariah. Yang ini masih terbelenggu dengan syariat, sholat, puasa, dan sebagainya. Aku tidak mempunyai ikatan seperti itu. Ini sudah ma'rifah, dan sebagainya. Seperti itu dia mengatakan, tidaklah aku minum kecuali madu. Allah musta'an sampai seperti itu. Mereka terjauh. Boleh dikatakan di sini, wali muslim an Aisyah radhiyallahu anha marfu'an. Ini dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, demikian tadi sudah kita sebutkan. Wali Tirmidzi. Dan sebutkan oleh Imam Tirmidzi, hadis ini juga sahih. Disahihkan oleh Syekh Albani dalam As-Sahihah nomor 938. Wa Tirmidzi wa hasanahu an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an. Dari hadis Abdullah bin Mas'ud marfu'an. Ala ukhbirukum tidakkah kalian mau aku kabarkan biman yahrumu ala nari, dengan apa yang mana neraka itu haram bagi mereka. Wa tahrumu alaihi annar, demikian juga mereka tidak masuk dalam neraka. Dikatakan di sini oleh Mula Ali Qori ketika menjelaskan hadis ini, yaitu makna kalimat iman yahrumu ala nar wa tahrumu alaihi nar, maka dikatakan di sini ta'kidun di makna wahid. Ya, ini cuma menguatkan saja. Maknanya sama. Ya, ini neraka tidak masuk kepadanya. Demikian dia itu terhalangi untuk masuk dalam neraka juga. Ya, Nabi mengatakan di sini, apakah kalian mau aku beritahu siapa yang mereka itu tidak masuk dalam neraka? Maka Nabi mengatakan, tahrumu, yakni haram untuk masuk orang ini ke dalam neraka. Ala kulli qaribin hayyin sahlin. Setiap orang yang qarib, yang dekat, hayyin, yang mudah, sahlin, gampang. Dijelaskan oleh Ali Qori di sini, maknanya adalah, sahlun talqu halimun lainul janib, mudah, kemudian suka tersenyum dia. Halimun bijaksana, linul janib lembut. Sahlun khuluq akhlaknya mudah. Hayyun as-sukut al-waqar, yakni di sini adalah as-sukun wal waqar. Dia tenang. Ini orangnya seperti ini. Ini orang yang dia itu tenang, kemudian suka tersenyum, kemudian mudah, bijaksana, lembut terhadap manusia, maka seperti ini, orang seperti ini adalah tidak masuk dalam neraka. Dan kita jelaskan tentu saja dengan hadis yang lain, bersama dengan itu adalah orang-orang yang dia itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis nomor 44, wali Muslim, dari Muslim an Jarir radhiyallahu anhu, dari sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Bahwa Nabi mengatakan, ini hadis ini dibawakan oleh Imam Muslim, man yahrumu ar-rifq yahrumu al-khair kullahu. Barang siapa yang dia tidak mempunyai sifat lemah lembut, yahrumu, yakni haram bagi dia ini, tidak mempunyai sifat lemah lembut. Yahrumu al-khair kullahu, maka haram bagi dia itu kebaikan semuanya. Orang yang tidak mempunyai sifat lembut, maka dia itu tidak mendapatkan kebaikan. Oleh karena itu, hendaknya seorang punya akhlak yang mulia, punya sifat lemah lembut, tentu saja dalam tempatnya. Jangan kemudian hanya karena lemah lembut, akhirnya dia tidak mengingkari apa? Tidak mengingkari kemungkaran. Tidak boleh. Dengan alasan dia lemah lembut, kemudian nama tidak mengingkari kemungkaran. Atau kemudian malu untuk kemudian amar ma'ruf nahi mungkar dan sebagainya. Misalnya sampai di sini mungkin ada pertanyaan ya. Ya. Ya. Iya. Jadi waktu itu disebutkan oleh para ulama ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan para sahabat di awal ketika beliau hijrah di tahun yang pertama, karena tahun menurut kaum muslimin dibuat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan penanggalan Islam, yakni dengan hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di awal beliau hijrah. Waktu itu mereka menjelaskan, yakni yata'akhir di situ, demikian juga hadis yang lain, al mu'min akul muslim layak buluhu walayak kiruhu, yakni mu'min saudara muslim yang lain, yakni tidak boleh meremehkan, tidak boleh mengejek dan sebagainya. Ya, ini di sini persaudaraan. Dan di awal waktu itu adalah persaudaraan di dalam ahli waris juga. Ini saling mewarisi satu dengan yang lain. Dan di sini menunjukkan mereka adalah saling bersaudara dalam hal bahkan mewarisi juga. Kalau meninggal, kemudian orang yang dipersaudarakan ini mengambil dari harta itu. Kemudian mansuh. Ini mansuh dengan surat yang ada di surat, yakni surat Al-Maidah. Demikian juga dalam surat Al-Anfal. Ya, ini semua di situ. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'ah. Faridatan min Allah. Ini aba'ukum, bapak-bapak kalian, wa abna'ukum dan anak-anak kalian. La tadruna, kalian tidak tahu mana yang di situ lebih bermanfaat. Dari siak apa susunan ahli waris. Demikian. Wa lakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahu, ini illam yakul lahunna walad. Itu kalian itu separuh dari harta istri kalian apabila dia tidak punya anak dan sebagainya. Ini kemudian dibawakan di situ, ini sebelumnya, ini bapak-bapak kalian dan anak-anak kalian. Di sini menunjukkan bahwa itu adalah mansuh. Jadi perkara tadi dimansuhkan dengan ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Setelah itu tidak ada lagi. Tidak ada lagi kemudian saling mewarisi dengan apa? Dengan persaudara seperti ini. Ya, ini bagaimana yang mengambil hartanya? Yang mengambil adalah dari anak-anak dia, demikian juga bapak-bapak dia dan kerabat-kerabat dia. demikian. Demikian juga dalam ayat yang lain, wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'din fi kitabillah. Wa ulul arham, yakni ulul arham, ini kerabat dia itu lebih dekat satu dengan yang lain fi kitabillah, menurut Al-Qur'an. Demikian. Ini memansuhkan apa yang tadi, yang pertama yakni dalam persaudaraan, bahkan dalam warisan dan sebagainya dengan ayat ini tadi. Ya, setelah itu tidak ada lagi. Kemudian disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni dari hak-hak dari orang yang mewarisi, yakni dari situ ada usul, kemudian ada furu'. Ini usul yakni dari bapak-bapak dia, kemudian furu', yakni kemudian dari anak-anak dia, kemudian juga saudara-saudara dia dan sebagainya. Wallahu a'lam. Mungkin sampai di sini ini karena waktu sudah habis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.